Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sore hari ini kita kembali melanjutkan membaca Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca adab yang pertama dari adab-adab seorang penuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niat lillahi azza wa jal. Nah, kita baca adab yang kedua. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-amru tsani, perkara yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, mengangkat kejahilan dari dirinya dan orang lain. Ini adab yang kedua. An yanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli. Dia meniatkan dengan menuntut ilmu raf'al jahli, meniatkan mengangkat kejahilan, an nafsihi, dari dirinya, wa an ghairihi, dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Ya, ini adab yang kedua. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, niatkanlah ketika menuntut ilmu ingin mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan juga kejahilan orang lain. Nah, niatkan itu. Mengapa ini harus diniatkan? Syekh menyebutkan alasannya, li'anna al-asla fil insani al-jahlu. Karena pada asalnya, pada dasarnya, kejahilan itu ada pada seseorang. Ya. Al-aslu fil insan al-jahlu. Asalnya seseorang itu jahil. Tidak ada seorang pun di antara kita yang langsung pintar, yang langsung berilmu. Ya. Naam. Kita semua, baik yang sudah menjadi ulama maupun yang sementara masih menuntut ilmu. Para ulama sebelum mereka berilmu juga sebelumnya ada kejahilan pada mereka. Dalil akan hal itu firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Ya, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan dia sudah berilmu. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sesuatu pun. An-nakirah fi siyaqi an-nafi. Wa ja'ala lakum sam'a, sedikit pun kalian tidak mau tahu. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan afidah hati, ya, akal, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. As-sam'u wal absar wal afidah, ini semua adalah wasail, jalan-jalan masuknya ilmu pada diri seseorang. Dengan mendengar, dengan melihat, membaca, kemudian memikirkan. Nah, dengan itulah kita bisa mendapatkan ilmu. Baik. Itu dalil dari Al-Quran. Wal waqi'u, demikian pula kenyataannya, yashhadu bidzalika, mempersaksikan hal itu, yakni membenarkan, menguatkan hal itu. Ya, kenyataannya seseorang itu tidak langsung berilmu. Tidak langsung berilmu. Butuh proses belajar. Nah, fa tanwi bi talabil ilmi, maka engkau meniatkan dengan menuntut ilmu, raf'al jahli an nafsika, mengangkat kejahilan dari dirimu, wa bidzalika, dan dengan hal itu, tanalu khasyatallah, engkau akan mendapatkan rasa takut kepada Allah. Ya. Nah, ketika seseorang menuntut ilmu dan meniatkan mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian Allah beri taufik dia mengetahui sekian banyak cabang-cabang ilmu, menjadi berilmu yang sebelumnya dia jahil, dan dengan sebab ilmu itulah dia memperoleh, menggapai khasyah, rasa takut kepada Allah. Dalilnya dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya saja yang khasyah kepada Allah, khasyah adalah al khawfu al maqrunu bil ilmi, rasa takut yang disertai dengan ilmu, pengetahuan tentang pihak yang ditakuti. Kalau hanya sekedar takut, tidak tahu dia takut dari apa, itu khauf. Tapi kalau dia takut dan dia tahu dia takut dari hal itu, pihak yang ditakutinya dia tahu persis, maka itu khasyah namanya. Fa tanwi rafa'al jahli an nafsika, maka engkau meniatkan mengangkat kejahilan dari dirimu. Mengapa? Li'annal asla fika al-jahlu, karena dasar pada dirimu adalah kejahilan, tidak punya ilmu. Fa'idha ta'allamta, maka apabila engkau telah belajar, wasirta minal ulama, dan engkau sudah termasuk orang-orang yang berilmu, intafa angkal jahlu, maka kejahilan itu telah hilang dari dirimu. Nah, ini niat yang kedua setelah kita meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Niat yang kedua adalah mengangkat kejahilan dari diri kita agar kita termasuk orang yang berilmu setelah kejahilan itu terangkat. Wa kadzalika, demikian pula niat yang lain, tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Kamu meniatkan mengangkat kejahilan dari umat, dari kaum muslimin. Wa yakunu dzalika bita'lim, dan hal itu dengan cara memberikan ta'lim. Ya. Niatkan mengangkat kejahilan dari saudara-saudara kita kaum muslimin dengan memberikan ta'lim kepada mereka. Mendatangi mereka, datang ke tempat mereka, kasih ta'lim. Niatkan mengangkat kejahilan dari diri mereka. Thayyib. Nah. Wa yakunu dzalika bit-ta'limi bi syattal wasail. Hal itu dengan cara ta'lim dengan beragam media. Ya, ta'lim itu medianya banyak. Media yang paling utama adalah bikin majelis ta'lim, membentuk majelis ta'lim. Nah, tujuannya litanfa'an nasa bi'ilmika, agar engkau bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu. Ya, memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Dan manfaat di antara sekian banyak manfaat yang ada, manfaat memberikan ilmu adalah manfaat yang terbesar. Jangan kira memberikan manfaat hanya dengan memberikan materi, kasih uang, kasih barang, kasih hadiah, makanan, minuman, pakaian. Tidak. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Kamu memberikan ilmu kepada orang lain, itu adalah manfaat yang terbesar yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian Syekh menyebutkan di sini pertanyaan ya, sebagai bentuk naam pancingan ya. Seperti yang sudah kita lewati bahwa termasuk di antara metode mengajar adalah memancing. Memancing dengan pertanyaan. Ya, supaya kita perhatian. Wa hal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqatin? Ini pertanyaannya. Apakah termasuk syarat memberikan manfaat dengan ilmu kamu duduk di majelis membuat halaqah seperti yang ma'ruf di kalangan kita? Atau yumkinu an tanfa'an nasa bi ilmika fi kulli hal? Engkau bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu fi kulli halin, pada setiap keadaan. Yang pertama atau yang kedua, al-jawabu, jawabannya kata Syekh, bisani. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita pada setiap keadaan, pada setiap kondisi. Ya, jangan dikira itu hanya bisa kalau kita membuat halaqah di masjid. Nah, kalau kita berpikir seperti itu berarti pikiran kita sempit. Ya, sambil duduk-duduk berbincang-bincang, kita sampaikan ilmu yang kita ketahui. Begitu. Tidak harus ya di halaqah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, bersabda, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, satu ayat yang kita tahu, kita paham maknanya dengan baik, sampaikan. Dengan syarat kita sudah mengetahui, menguasai dengan baik ilmu itu. Jangan belum jelas, ya, belum difahami dengan baik, disampaikan, nanti salah penyampaian. Walaupun satu ayat, tapi sudah difahami dengan baik, sampaikan. Li'annaka idza 'alimta rajulan, karena apabila engkau mengajarkan seseorang ilman, suatu ilmu apa saja, ilmu akidah, ilmu ibadah, tentang akhlak, ya, ilmu baca Quran, ilmu-ilmu dunia, misalkan ilmu matematika, kita mengajar pelajaran umum, diminta mengajar matematika, diminta mengajar bahasa Indonesia. Kita mampu ya, kita ajarkan, alhamdulillah. Ilman umum, tentunya nakirah. Engkau mengajarkan seseorang suatu bidang ilmu, wa 'allamahu rajulan akhar, kemudian orang tersebut mengajarkan orang lain. Ilmunya sudah berpindah ya. Saralaka ajru rajulain. Maka kamu kemudian mendapatkan pahala dua orang. Padahal yang kita ajar tadi, yang kita ajar cuma satu orang. Tapi karena dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka pahala yang kita dapatkan pahala dua orang. Ya subhanallah. Nah, walau allama thalithan saralaka ajru thalathatin wa hakala. Dan seandainya orang yang kedua mengajarkan yang ketiga, maka engkau akan mendapatkan pahala 3 orang. Dan seterusnya seperti ini. Wa min thamma, dan dari sanalah, sara minal bida'i, termasuk di antara perkara bida'ah, annal insana idza fa'ala ibadatan, seseorang apabila melakukan suatu ibadah, qala, dia mengatakan, Allahumma ija'al thawabaha ya Rasulillahi. Dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah. Kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah, kirimkan. Ini termasuk bid'ah. Karena kita tidak perlu mengirimkan, tidak perlu menghadiahkan pahala kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mengapa? Karena beliau sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Betul tidak? Semua ilmu-ilmu syariat yang kita dapatkan, yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan dan kita amalkan, siapa penyebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai pertama kali. Berpindah dari satu orang ke orang berikutnya sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berarti semua pahala orang-orang yang mengamalkan ilmu itu juga didapatkan, sudah diperoleh oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak perlu capek-capek mengirimkan hadiah pahala kepada Nabi. Bahkan itu bid'ah. Tidak dilakukan pun Rasulullah sudah dapat pahalanya, karena beliau pertama kali ya mengajarkannya kepada umat. Seperti contoh tadi, satu orang mengajarkan kepada orang kedua mengajarkan kepada yang ketiga, dan seterusnya sambung menyambung. Nah, طيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك بها, karena Rasulullah dialah yang mengajarkannya kepadamu. Wa huwa alladhi dallaka 'alaiha, dan dialah yang menunjukkannya kepadamu. Falahu mithlu ajrika, maka Nabi mendapatkan seperti pahalamu. Difahami? Jadi termasuk bid'ah apa yang dilakukan oleh sebagian orang menghadiahkan pahala kepada Rasulullah. Engkau sudah mengamalkan petunjuk Nabi, ya secara tidak langsung Nabi mendapatkan pahala dari pahala amalanmu. Nah, tanpa mengurangi pahalamu sedikit pun tentunya. Qala Imam Ahmad, baik, kita kembali kepada masalah meniatkan mengangkat kejahilan. Di sini Syekh Al-Utsaimin menukil ucapan Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamainya. "Liman shahhat niyyatuhu," bagi orang yang benar niatnya. Ya. Jadi pahala menuntut ilmu, pahala yang sangat besar dan luar biasa, tidak ada yang bisa menandinginya jika niatnya benar. Nah, qalu, mereka bertanya kepada Imam Ahmad, "Kaifa dzalika?" Syarat kembali kepada shahhat niat. Bagaimana niat seseorang itu menjadi benar dalam menuntut ilmu? Al-musyar ilainya apa? Sihhatu an-niyah. Qala, kata Imam Ahmad, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Dia meniatkan mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. "Li'anna al-asla fihim al-jahlu." karena yang menjadi asal, ya, asalnya mereka itu jahil. Kama huwa al-aslumika, sebagaimana asal pada dirimu adalah kejahilan. Fa'idha ta'alam, maka apabila engkau telah belajar, min ajali an tarfa'al jahla, dengan tujuan mengangkat kejahilan, an hadil ummah, dari umat ini, kunta minal mujahidin, maka engkau termasuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Alladzina yansyuruna dinallah, orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Nasruddin nau'an, menyebarkan agama ada dua cara, ya, jihad dengan qital, peperangan, dan jihad dengan menyebarkan ilmu agama. Sebenarnya yang pernah kita lewati keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa qiyamuddin, tegaknya agama, dengan dua hal ini, jihad fisabilillah bil qital, kemudian menyebarkan ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Ini dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca adab yang ketiga. Baik, tafadhalu, barakallahu fiikum. Assalamualaikum.